بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حنفتين عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihain. Kita masih pada pembahasan kitab As-Shalah. Terakhir yang kita bahas ialah salam dalam sholat. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, zikir setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-allama al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الأذكار عقب الصلوات ذكر setelah selesai salat. Di sini beliau menggunakan bahasa al-adhkar, zikir-zikir. Dan itu merupakan takbirnya para imah. Ya, ibarahnya para ulama dalam karya-karya mereka menggunakan bahasa al-adhkar, zikir-zikir setelah sholat. Meskipun di dalamnya ada lafaz doa, bukan lafaz zikir dengan makna sanjungan-sanjungan pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian azkarnya ada lafaz doa. Para ulama menggunakan bahasa azkar. Kemudian beliau menggunakan lafaz aqib. Akibat syai ay ba'dahu, setelahnya dengan jarak waktu yang tidak jauh. Sehingga yang akan beliau sebutkan nanti di dalam bab ini beberapa hadis yang berisikan beberapa zikir-zikir doa itu dilafalkan setelah selesai sholat. Setelah selesai salam dari sholat. Baik, di sebagian ibarahnya para ulama, mereka membahasakan dengan kalimat duburus salah. Al-adhkar duburus salah. Atau duburus salawat. Dengan kata-kata dubur. Lafaz ini barakallahu fikum ada dua ihtimal maknanya. Ya, ada dua ihtimal maknanya terkait dengan sholat. Ada yang memaknakan dubur sholah ay qabla salam. Sebelum salam. Jadi setelah dia membaca tasyahud, dia membaca salawat, dia membaca ta'awud dari empat perkara. Selesai semuanya itu sebelum dia salam, dia membaca ini semua. Ya, dubur salah, ay qabla salam. Dibaca sebelum salam. Yang kedua, dubur salat dimaknakan ba'da salam. Setelah selesai salam. Jadi salam, tuntaskan salatnya, baru kemudian membaca itu semua. Barakallahu fikum. Sebagian ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Barakallahu fikum. Dari suaninya al-muallif, dari sanihnya perbuatannya muallif rahimahullah, beliau lebih condong kepada yang kedua. Duburus shalah dimaknakan ba'da salam, setelah salam. Barakallahu fikum. Dan beberapa azkar menggunakan bahasa duburu kulli shalah, itu dimaknakan dengan ba'da salam, setelah mengucapkan salam. Difahami insyaAllah ya. Kemudian kata-kata as-salawat. Yang dimaksud ialah as-salawat al-mafrudah. Al-maktubah. Salat. Salat yang fardu. Lima waktu. Itu keumumannya. Zikir-zikir itu dilafalkan setelah selesai salat yang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada beberapa yang dilafalkan dibaca secara umum dalam semua salat. Itu tergantung barakallahu fikum melafat hadisnya. Tapi pada umumnya, azkar ini, zikir-zikir ini ialah zikir setelah selesai salat yang fardu. Barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan lafaz al-adhkar. Lafaz-lafaz zikirnya. Dijelaskan oleh para ulama, al-fadhu al-adhkar tauqifiyah. Lafaz-lafaz zikir itu pada umumnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu berhenti pada dalil. Ayat atau hadis yang sahih. Artinya kita melafalkan zikir itu sesuai dengan yang datang dalam dalil. Itu namanya tauqifiyah. Ya, tidak kita buat sendiri, tidak kita karang sendiri. Itu pada umumnya alfaz al-adhkar tauqifiyah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah na'azakumullah. Al-adhkar akibat salawat, zikir-zikir setelah salat, itu cukup banyak. Maka yang afdolnya, yang sunnahnya dibaca semua oleh sang muslim, muslimah. Dibaca semua. Ada sebagian azkar yang itu merupakan tanawu, merupakan pilihan, keberagaman. Kadang dibaca ini, kadang dibaca ini, kadang dibaca itu. Ya, maka yang disunahkan membaca ini, kadang membaca itu, kadang membaca ini. Hakadha, tanawu'. Barakallahu fikum. Ini semuanya dibahas oleh para ulama dalam pembahasan fiqih al-adhkar. Namanya fiqih zikir. Itu pembahasan tersendiri, barakallahu fikum. Tayyib, sekarang kita baca al-hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala fi amal yawm al-laylah. Sebuah kitab namanya Amrul Yawm al-Laylah. Kitab ini karya an-nasa'i sudah dicetak tersendiri. Satu jilid. Namanya Amrul Yawm al-Laylah an-nasa'i. Ini kitab asalnya dari kitab Al-Kubra, Sunan Al-Kubra lin-Nasa'i. Beliau punya kitab namanya Sunan Al-Kubra. Di dalamnya terdapat beberapa pembahasan-pembahasan, di antaranya pembahasan buku ini. Sehingga Amrul Yawm al-Laylah itu ada dalam bukunya beliau Al-Kubra. Cuman sekarang dicetak sendiri, disendirikan dalam sebuah kitab. Kitab ini berisikan tentang azkar, ad'iyah, zikir-zikir, doa-doa dalam sehari semalam. Ya, kitab ini Amrul Yawm al-Laylah berisikan tentang zikir-zikir dan doa-doa dalam sehari semalam. Barakallahu fikum. Sehingga kitab khusus tentang masalah ini. Sebagian ulama ada yang punya kitab khusus namanya Kitabud Du'a. Seperti At-Tabrani dalam bukunya Ad-Du'a. Itu kitab khusus menjelaskan tentang zikir-zikir dan doa-doa dalam sehari semalam yang disebutkan dalam riwayat. Barakallahu fikum. Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad ibn Sahal ibn Askar. قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا خلاد ابن سليمان أبو سليمان قال حدثني خالد ابن أبي عمران عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata, ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisa. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dalam sebuah majlis. Wala tala Qur'anan. Tidak pula beliau membaca Al-Qur'an. Wala salla salatan, tidak pula beliau salat dengan sebuah salat. Illa khatama dzalika bikalimat, melainkan Rasul menutupnya dengan beberapa kalimat. Qalat, katanya Aisyah, faqultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araka, aku melihat engkau, menyaksikan engkau, ya Rasulullah, ma tajlisu majlisa. Tidaklah engkau bermajlis dengan sebuah majlis. Wala tatlu Qur'ana. Tidak boleh engkau membaca Al-Quran. Wala tusalli salatan. Tidak boleh engkau mengerjakan sebuah salat. Illa khatamta biha ula'il kalimat. Melainkan engkau tutup itu semua dengan beberapa kalimat-kalimat itu. Qala, Rasul mengatakan na'am. Dia mengatakan betul. Ya. Man qala khairan. Siapa saja yang mengucapkan kebaikan. Khair itu umum. Semua kebaikan. Zikir yang syar'i termasuk kebaikan. Dan tidak hanya itu, meliputi semua ucapan-ucapan yang khair yang baik. Man qala khairan, siapa saja yang mengucapkan kebaikan, khutima lahu tabi'un ala zalikal khair, akan ditutup untuk dia sebuah tabak, sebuah semacam kayak cetakan gitu, sebuah tanda, sebuah stempel, ala zalikal khair, atas kebaikan tadi. Yang mengucapkan kebaikan akan distempel dengan perkara kebaikan. Dengan ucapan tadi. Wa man qala syarran kana lahu kafarah. Namun barang siapa yang mengucapkan kejelekan, kejahatan, syar umum. Maka ucapan-ucapan tadi kana lahu kafaratan, sebagai penghapus dosa bagi dia. Jadi kalimat-kalimat tadi, nanti akan disebutkan kalimatnya. Kalau dalam majelis itu dia mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, atau berzikir, atau dia berdoa, atau dia mengucapkan kata-kata yang baik, menyampaikan ilmu, menyampaikan perkara-perkara khair, maka itu semacam kayak stempel untuk kebaikan dia. Namun ketika di majelis itu dia mengucapkan kata-kata yang jelek, maka kalimat tadi sebagai kafaratnya dia, penghapus dosa dia di tempat itu, sehingga disebut dengan istilah doa kafaratul majlis, dikenal dengan doa kafaratul majlis. Barakalakum. Apa kalimat tersebut belum mengatakan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lafaz ini ikhwan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini satu lafaz dalam hadis ini. Dalam lafaz yang lain ada beda redaksi. Itu namanya tanawwu', keberagaman lafaz zikir. Di lafaz ini, di riwayat ini lafaznya demikian. Di keterangan riwayat yang lain, lafaznya berbeda lagi. Maka Anda bisa membaca dengan lafaz seperti ini, atau Anda bisa membaca dengan lafaz yang lain, yang juga ada dalam hadis yang sahih, dengan lafaz yang berbeda, tapi tidak jauh maknanya. Barakalakum. Apa yang biasa kamu lafazkan? Apakah seperti ini? Ada yang beda ya? Ada ya? Gimana kalau Anda membacakan? Yang keras. Ada huwa. Ada lafaz syahadatnya. Itu namanya tanawwu' fil alfaz. Paham dong? Keberagaman lafaz zikir. Semuanya ada riwayatnya, semuanya sahih. Maka antum bisa membaca dengan bacaan yang biasa antum hafalkan itu. Bisa pula antum membaca dengan bacaan seperti ini. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini disebut dengan doa kafaratul majlis. Yes? Baik. Qala wa. Ini An-Nasa'i mengeluarkan hadis ini di buku tersebut di halaman yang berikutnya. Faqala rahimahullahu ta'ala akhbarna Abu Bakar bin Ishaq. Qala akhbarana Abu Salama al-Ghuza'i Mansur ibn Salama. قال أخبرنا خلاد ابن سليمان به الحديث أخرجه الإمام أحمد وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سلمة عند أتاس الخزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا خلاد ابن سليمان الحضرمي disebutkan di bawah itu fil asal Khalid di kitab asalnya ditulis Khalid wassawab ma'asbatnahu tapi yang benar yang kami isbatkan di atas dia adalah Khalad bukan Khalid an Khalid bin Abi Imran an Urwa Aisyah anna Rasulullah SAW dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW kana idza jalasa majlisan aw shalla dahulu beliau bila duduk di sebuah majlis aw shalla atau beliau salat takallama bi kalimatin beliau mengucapkan beberapa kalimat fa sa'alathu Aisyah tuanil kalimat maka Aisyah bertanya kepada Rasul tentang kalimat-kalimat tersebut faqala maka beliau bersabda Inka intakallama bi khairin kalau dia mengucapkan perkara kebaikan kana tabi'an alaihinna maka sebagai tabi' stempel atasnya ila yaumul qiyamah sampai hari kiamat nanti sebagai perkara stempel kebaikan untuk dia wa intakallama bi ghairi dzalik kalau dia mengucapkan selain kebaikan kana dzalika kafaratan maka kalimat itu sebagai kafaratnya dia penghapus dosa dia. Yaitu kalimat Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama dengan sebelumnya ikhwan. Qala asy-Syaikh rahimahullah hadza haditsun sahihun. Rijaluhu rijalus sahih illa Khallad ibnu Sulaiman wa qad wasaqahu wa Ali ibnu al-Husain Ibn al-Junaid kama fi tahdhib at-tahdhib intaha. Selesai ikhwan. Baik, hadis ini fana fitina azakumullah berisikan anjuran ini hukumnya sunnah yang sangat ditekankan sekali anjuran untuk membaca doa kafaratul majlis pada tiga keadaan yang diberikan dalam hal ini. Yang pertama, idza jalasa majlisa. Apabila dia duduk di sebuah majlis. Dan ini lafadz yang umum. Ayu majlis. Semua majlis. Semua majlis. Ya, majlis ilmu. Majlisul ilm. Majelis yang lainnya antum duduk di sebuah tempat entah itu antum di masjid ataukah di rumah ataukah di warung ataukah di mana lafaznya umum semua majelis ya dianjurkan sangat untuk membaca doa kafaratul majelis kalau yang kamu sampaikan yang kamu ucapkan kebaikan itu kebaikan untuk kamu di stempel sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau di tempat itu kamu mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, lafaz ini sebagai kafaratul majlis. Paham? Sebagai penghapus dosa selama di majlis tersebut. Keadaan yang kedua, selesai membaca Quran. Idza tala Qur'ana. Ya. Entah itu antum membaca atau antum menghafal, entah antum membaca sendiri, menghafal sendiri, atau pada forum tasmi' antum membaca atau mendengar forum muroja'ah umum, ya. Setiap kali selesai membaca Al-Quran dianjurkan sangat untuk membaca doa kafaratul majlis. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi baca Al-Qur'an dimulai dengan ta'awudz basmalah, baca Qur'an ditutup dengan apa ini? Dengan apa ya, Fan? Dengan kafaratul majlis. Selama ini antum pakai apa nutupnya? Sudah gitu aja. Alhamdulillah rabbil alamin gitu. Ini syariatnya membaca doa kafaratul majlis. Jangan lupa. Doa ini ketika antum panjatkan akan menjadi kebaikan untuk sang pelaku. Kalau dia mengucapkan kebaikan, maka kebaikan itu distempel dengannya sampai hari kiamat. Jadi dia mengatakan, ngapain saya baca itu? Saya kan baca Quran, tidak ada yang salah yang saya baca. Saya kan lagi mengerjakan amal kebaikan, ngapain baca doa itu? Jawabannya yang diberikan dalam hadis ini. Man qala khairan khutima lahu tabi' ala dzalikal khair. Sehingga disyariatkan kalau kebaikan yang kamu ucapkan itu sebagai stempelnya kamu, sebagai tabi' atas kebaikan yang kamu kerjakan sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Yang ketiga, idza shalla shalatan. Ketika dia selesai mengerjakan sholat. Dan itu lafadznya umum. Ayu sholat. Fardhan kanat au nafla. Baik itu yang fardu atau yang sunnah. Ya, begitu selesai sholat. Tuntas semuanya. Engkau pergi. Engkau membaca doa kafaratul majlis. Ya. Barakallahu fikum. Kalau perkara kebaikan sebagai tabi' kebaikan untuk kamu sampai hari kiamat nanti. Ketika ada yang salah-salah, maka sebagai kafaratul majlis. Barakallahu fikum. Kalau penerapan dalam sholat, ya ikhwan, barakallahu fikum. Selesai antum sholat, fardu, misalkan. Antum berzikir. Zikir, azkar, salawat, yang ma'rufah. Selesai semuanya. Antum mau pulang. Antum membaca kafaratul majlis. Ketika antum di tempat itu selesai sholat, zikir, lalu antum lanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah, selesai itu antum membaca kafaratul majlis tadi. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan sholat yang sunnah secara umum, antum datang sholat duha, datang ba'dal wudu, antum sholat tahlil masjid, antum sholat qiyamul lail, selesai antum sholat, purna sudah selesai, antum membaca doa ini. Doa kafaratul majlis ba'da shalah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Difahami ya? Paham? Dari lafaz ini berarti doa ini dilafalkan setiap selesai salat yang fardu ataupun yang sunnah. Barakallahu fikum. Terucapkan baik-baik. Selama ini mungkin yang kita tahu ini hanya dibaca ketika selesai bermajlis. Mana ya? Selama ini gitu ya, tahunya ya. Masya Allah. Nah ternyata ada hadis yang sahih. Ternyata bukan hanya untuk selesai majlis. Tapi juga selesai membaca Al-Quran. Yes ya, jangan lupa dipraktikkan ya. Setelah punya ilmunya, selesai membaca Al-Quran, baca doa kafaratul majlis. Dan yang ketiga, setelah selesai sholat. Ya, ini sebagai penutup zikirnya antum. Semua zikir selesai, antum mau pergi, baca kafaratul majlis. Fardhan kanat au nafla. Baik yang fardu sholatnya atau yang sunnah sholatnya. Barakallahu fikum. Di tiga keadaan. Ya, tiga ya. Nah, di lafadz yang pertama tiga, lafadz yang kedua dua. Maka yang dipakai yang tiga. Idza jalasa majlisa, idza tala qur'ana, idza shalla shalatan. Zen. Maka faedahnya secara umum, doa kafaratul majlis dibaca di tiga keadaan ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu untuk semua kebaikan kita. Barakallahu fikum. Cukup lanjut? Cukup ya? Cukup ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, karena kalau tambah lagi hafalannya dua. Kalau cuma satu, satu hafalannya insyaAllah. Antum hafalkan dengan lafaz yang pertama. Dikarenakan lengkap tiga keadaan disebutkan di sana barakallahu fikum. Baca dengan dengan lafaz yang pertama. Barakallahu fikum. Anda fikir lanjut. Biar satu khatam, satu bab. Jadi ketahuan beberapa fikirnya gitu ya. Hayat insyaAllah. Mahlan-mahlan. Barakallahu fikum. Baik, pada lafaz hadis majalasa Rasulullah SAW majlisa. Apakah bisa menggunakan doa kafir majlis saat saya ngobrol-ngobrol atau ngerumpi bersama beberapa orang? Iya, itu masuk. Termasuk majlis. Jadi kan saya bahasakan dalam majlisul ilm, majlis umum, atau majlis sama siapa, entah di rumah, entah di warung, begitu ya. Barakalasikum. Atau lagi santai majelis, ngopi, kahwa sama teman-teman. Ngopi bareng, bincang-bincang sering. Ngeteh bareng, atau lagi majelis, makan rame-rame, makan bareng. Al-Muhim, ayy majelis. Ya, majelis apapun itu, begitu selesai, baca doa ini. Kalau kebaikan, kebaikan. Kalau kejelekan, sebagai kafarah untuk kejelekan yang terjadi ketika itu. Ya terkadang orang majelis, kadang ngobrolnya ngarung ngidul. Mungkin awalnya mubah, bablas, perkara yang enggak bagus, maka saya kafaratnya. Kadang majelisnya perkara kebaikan, maka saya penambah kebaikan untuk sang pelaku. Barakallahu fikum. Jadi enggak semata-mata majelis ilmu. Gitu ya, tapi semua majelis. Tapi kalau majlis-majlis yang haram, ya istighfar juga. Taubat, istighfar, jangan diulangi lagi. Baca doa kafaratul majlis. Barakallahu fikum. Jadi kadang orang tidak sadar ya, perkara kejelekannya. Makanya menggunakan doa ini. Barakallahu fikum.